faqadit takhadahum arbaban min dunillah. Bab yang menjelaskan barang siapa, ini diartikan dengan man, barang siapa, atau bisa diartikan siapa saja, karena man ini sebagian ulama menjelaskan bisa maknanya syartiyah, yaitu barang siapa syarat. Ada yang mengartikan man adalah mausulah, yaitu Allah, jadi siapa saja. Ini bedanya barang siapa dengan siapa saja. Siapa saja atau barang siapa yang menaati ulama dan umara, yaitu penguasa, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia ini, yang menaati ulama itu, menjadikan mereka itu, ulama atau penguasa, sebagai sesembahan selain Allah. Mu'alif rahimahullah dalam kitab Tauhidnya menyebutkan bab ini, bab berkaitan dengan menaati ulama dan umara dalam menyelisi syariat Allah, baik itu mengharamkan maupun mengharamkan. Hubungan bab dengan kitab Tauhid adalah termasuk konsekuensi dari Tauhid atau keharusan dari syahadah La ilaha illallah adalah menaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah tasri, mensyariatkan dalam masalah halal dan haram. Maka la ta'ah illa lillah, jadi makna la ilaha illallah ay la ta'ah illa lillah, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau la ta'ah illallah, tidak ada ketaatan kecuali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah satu-satunya zat yang berhak mensyariatkan, yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala harus mengikuti syariat Allah, yaitu menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau sallallahu alaihi wasallam menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur Rasulnya dalam surat Tahrim. Kita yang mengharamkan untuk dirinya madu, maka Allah tegur ayat. Karena tidak berhak siapapun. Sehingga kalau ada seseorang menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan Allah, kalau ada seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang halalkan, berarti dia menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya yang menyelisih syariat Allah, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini berarti menyaingi Allah. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang menaati orang yang seperti itu, yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia telah menjadikan orang tersebut sebagai arbab min dunillah. Karena mendudukan orang tersebut, dudukannya seperti Allah, yaitu mentasri, membuat syariat. Yaitu menghalalkan. Tentang itu hak Allah mutlak. Ini hubungan dengan kitab tauhid. Maka bab ini berkait dengan syirik dalam masalah ketaatan. Karena syirik ada dalam masalah mahabbah, cinta. Sudah kita lalui babnya. Ada orang yang mencintai Allah seperti cinta kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ini sudah kita lalui babnya. Yaitu mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menyekutukan Allah dalam masalah cinta. Atau dalam bab ini adalah berkaitan dengan syirik, ketaatan. Maka konsekuensi dari tauhid lah tidak menaati siapapun. Tidak menaati siapapun, baik itu ulama maupun umara, di dalam menyelisih syariat Allah. Ini konsep masih dari tauhidullah. Siapapun, baik itu ulama maupun umara. Karena di dalam Islam, kedudukan ulama adalah, tugasnya ulama adalah menjelaskan syariat Allah. Menjelaskan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Ini tugasnya ulama. Kalau ulama menjelaskan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, dijelaskan dengan dalil kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka wajib ditaati. Karena ulama inilah mewarisi Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuslah menyampaikan syariat Allah, yaitu menyampaikan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Nah, tugas ulama ya seperti itu. Maka siapapun ulama, ahlul ilmu, yang dia menjelaskan apa yang Allah halalkan dengan dalil, ini dalilnya, ini halal, ini haram, dalilnya ini, wajib kita naati. Karena menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ulama siapa saja menyelisih syariat Allah, tidak wajib diikuti. Tidak wajib diikuti. Begitu juga umara, penguasa. Apa tugasnya penguasa? Wadifahnya apa penguasa? Tanfid syariatullah, melaksanakan syariat Allah. Ini tugasnya penguasa dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan sultannya. Dia bertugas, berkewajiban melaksanakan syariat Allah, yaitu melaksanakan apa yang menghalalkan, apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ini tugas penguasa. Maka wajib kita menaati penguasa. Tapi sebaliknya, apabila penguasa menyelisih syariat Allah, menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak wajib ditaati. La ta'ah li makhluk fi maksiatillah. Walaupun asalnya lah taat kepada penguasa wajib. Ini asalnya. Tapi jadi gugur kewajiban ini apabila menyelisih syariat Allah. Mungkin ada perbedaan ulama dengan umara dalam bab sesuatu yang tidak menyelisih syariat Allah. Yang sifatnya mubah. Asalnya mubah maksudnya. Kalau ulama tidak wajib ditaati. Tapi kalau umara yang memerintah wajib ditaati. Yang asalnya mungkin mubah, tidak menyisi syariat Allah. Ini bedanya. Ya ini tauhid. Maka orang yang bertauhid jelas prinsipnya. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya yang ditaati mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita menaati Rasul wasallam karena menaati Allah. Tapi karena beliau maksum, maka seluruh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, kita taati. Kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya karena beliau maksum. Adapun ulama dan umara ini tidak. Karena enggak maksum mereka. Maka di dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ini, taatilah Allah, taatilah Rasul. Atiu, diulangi lagi. Tapi ulil amri enggak diulangi. Enggak atiu ulil amrinya. Karena menaati ulil amri ini dengan syarat, yaitu karena menaati Allah dan Rasulnya. Kita menaati ulil amri, yaitu ulama dan umara, selagi tidak bertentangan dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif rahimahullah menyebutkan hadis yang menjelaskan tentang ayat ini. Itu ayat dalam surah At-Taubah ke-31. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ini ingat saya sampai ini hadis ini. Qala mu'allif rahimahullah. Ada kata keliru, ya dimaafkan. An Adi ibni Hatim. annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah. Itu ayat dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dari Adi bin Hatim, itu seorang sahabat yang mulia, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i Al-Mashhur, Hatim bin Abdullah bin Sa'ad bin Hasraj. Bapaknya ini terkenal dengan orang yang dermawan. Beliau masuk Islam pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Umur beliau itu sampai 120 tahun. Masyaallah. Panjangnya. Kalau umur panjang untuk amal soleh, masyaallah. Sebaik-baik umur. Bahwasanya Adi bin Hatim ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yang artinya mereka Ahlul Kitab menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah, arbaba min dunillah, dan Masih bin Maryam. Sedangkan mereka tidak diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada ilah yang satu, yang tidak ada ilah kecuali Dia, yaitu Allah, Maha Suci dari apa yang mereka sekutukan. Kata Adi, fakultu inna lasna na'buduhum. Ini kata Adi. Aku berkata, kami ini Adi bin Hatim itu dulunya adalah seorang Nasoro. Sebelum masuk Islam, seorang Nasoro, bahkan dikisahkan ketika menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih pakai salib. Nah, kata Adi ketika dibacakan ayat ini, mengatakan kami dulu tidak beribadah kepada mereka. Kok dikatakan di sini mereka alul kitab menjadikan ulama dan pendetanya sebagai sesembahan selain Allah? Kami enggak beribadah kepada mereka, kata Adi. Dianggap itu beribadah itu sujud. Ruku sujud kan gitu. Maka Adi menyangkal. Kami dulu tidak beribadah kepada mereka. Kok ayat ini menyebutkan mereka itu dulu menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai arbaba min dunillah? Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, alaysa yuharrimuna ma ahalallah wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah wa tuhillunahu. Qultu bala. Qala, fatilka ibadatuhum. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Lalu Rasul menjelaskan, bukankah, nih beliau menjelaskan makna beribadah kepada pendeta, kepada ulama. Bukankah mereka, yaitu ulama dan pendeta itu, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya? Dan bukanlah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga menghalalkannya? Apa kata Adi? Kalian jawab, iya, tentu. Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Hadis ini menjelaskan tentang mana ibadah, yaitu ketaatan. Ini makna ibadah. Maka ketaatan termasuk bentuk ibadah yang semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bertanya, bagaimana taat kepada orang tua? Taat kepada orang tua adalah taat kepada Allah, karena Allah memerintah untuk taat kepada orang tua. Bagaimana taat kepada guru? Taat kepada guru pun taat kepada Allah, karena Allah memerintah untuk menaati guru dalam hal yang sesuai dengan syariat tentunya. Adapun ketika menyelisih syariat, walaupun orang tua memerintah yang Allah larang atau melarang yang Allah perintah, tidak ada ketaatan. Ini penting. Ini pentingnya tauhid. Ini taat, apa makna ibadah yang awalnya Adi nggak belum tahu kalau yang dimaksud ibadah seperti itu. Disangka ibadahlah bersujud kepada seseorang, ya, bukan, tapi menaati. Qala mu'allif rahimahullah, wa fil hadis dalilun ala anna ta'atal ahbar waruhban fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah. Di dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan bahwasannya menaati ulama ahlul ilmu atau pendeta atau ahli ibadah di dalam maksiat kepada Allah, inilah beribadah kepada mereka, bukan kepada Allah. Maka tauhid di antara faedahnya, buahnya adalah menyelamatkan manusia beribadah kepada sesama manusia. Ini diantara buahnya tauhid, itu membebaskan manusia dari beribadah kepada sesama manusia, termasuk di dalamnya menaati manusia dalam menyelisih syariat Allah atau dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertauhid ialah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaati siapapun karena taat pada Allah. Bahkan menaati Rasulullah SAW pun karena menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memerintah untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Karena Allah musta'an, kadang-kadang karena manusia menaati manusia yang lain, ini yang terjadi permusuhan, pertentangan, karena masing-masing akan menaati orang yang dia senangi. Ini taat kepada ini taat kepada ini. Hanya ini permusuhan dengan ini. Allah musta'an. Kalau semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Ulama itu hanya menjelaskan syariat. Mana yang bisa membuktikan dalilnya? Mana yang bisa menjelaskan dalilnya kalau itu halal, itu haram? Itu yang kita taati. Siapa sih? Tidak, oh saya bersama fulan, Fulan yang paling yang benar, yang satu fulan yang benar. Permasalahan apa? Kok fulan yang benar dan fulan yang benar? Apa dulu permasalahannya? Masalahnya ini, dulu dalilnya mana kalau fulan yang benar? Nih, yang bertauhid selalu senantiasa dengan dalil. Bersikap dengan dalil. Lalu beliau lanjutkan. Wa minas syirkil akbar alladzi la yaghfiruhullah. Coba perhatikan. Taat kepada mereka itu, yaitu beribadah kepada mereka itu, ini termasuk syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak, bukan masalah kecil yang kayak gini. Itu menaati seseorang dalam maksiat kepada Allah, ini bukan masalah kecil. Lebih-lebih sampai tingkatan wala dan barro, loyalitas dan kebencian. Ini bukan masalah kecil. Ini syirik akbar. Apa syirik akbar? Syirik akbar ini syirik yang apabila orangnya meninggal belum bertobat, maka kekal di neraka. Ini syirik akbar. Karena syirik akbar ini membatalkan seluruh amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah, ini perbedaannya asyirkul akbar dengan syirik ashor. Ada beberapa perbedaan. Satu, kalau syirik akbar menjadikan kekal di neraka apabila dia meninggal belum bertobat. Adapun syirik ashor tidak menjadikan kekal di neraka. Syirik kecil. Perbedaan yang kedua, syirik akbar membatalkan semua amalan, baik yang berkaitan dengan syirik tersebut maupun yang tidak. Dia syiriknya dalam masalah A, amal soleh B, C batal semua. Sholatnya, puasanya batal karena syirik akbar. Adapun syirik ashor, ini hanya membatalkan yang berkaitan dengan syirik itu. Karena syirik seperti riya. Ini syirik ashor. Seperti riya. Maka yang batal yang berkaitan dengan riya. Sholat riya batal. Sodakonya ikhlas tidak batal. Maka masih punya amal sholat kalau syirik ashor. Maka tidak kekal di neraka. Masih punya amal sholat. Tapi walaupun syirik ashor itu lebih besar daripada dosa besar selain syirik. Maka sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah dusta lebih aku cintai daripada saya bersumpah dengan selain Allah jujur. Kenapa? Kalau berdusta dengan nama Allah, dusta ini dosa besar, tapi bukan syirik. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun jujur, ini syirik. Syirik ashghar. Ini bukan berarti boleh bersumpah dusta ya. Ini beliau ingin menjelaskan tentang besarnya syirik ashghar. Syirik kecil. Bukan beliau mencintai bersumpah dengan dusta, bukan. Tapi beliau ingin menjelaskan, ini penting yang semacam ini. Kembali ke sini. Ternyata bahwasanya menaati seseorang dalam maksiat kepada Allah, ini termasuk syirik akbar. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, liqaulihi Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. La ilaha, tidak ada ilah kecuali dia, Allah subhanahu amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sebutkan. Wa yudhiru dhalik qauluhu ta'ala, dan nampak hal ini, yaitu bahwasanya ketakwaan termasuk syirik akbar, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat ke-121. Ini yang dalil yang menjelaskan bahwasanya syirik taat kepada seseorang dalam maksiat kepada Allah termasuk syirik akbar lah, dalil dalam surah Al-An'am ayat ke-121. Saya ringkas ya. Wa in atoktumuhum. Nah ini saya ringkas. Innakum la musyrikun. Jika kalian menaati mereka, mereka orang-orang musyrik yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, yaitu mereka menghalalkan bangkai. Orang-orang musyrik Majusi itu menghalalkan bangkai, bahkan berdalil bangkai itu yang menyembelih Allah. Sedangkan hewan yang kalian sembelih itu kan kalian sembelih. Lebih mulia mana? Nah ini, orang Majusi ini. Kalau kita korban yang menyembelih siapa? Manusia kan? Kalau bangkai siapa yang menyembelih? Kata mereka Allah katanya. Berarti lebih. Lebih baik bangkai daripada yang sesembelihan manusia. Subhat. Maka Allah turunkan ayat ini. Wa in ataqtumuhum innakum lamusyrikun. Ayatnya ini, wala taqulu mimma lam yudkarismullah alai. Fa innahu lafis. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tum innakum la musyrikun. Jika kalian menaati mereka, mereka ada yang menghalalkan bangkai, sesungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Ini dalil yang wadih, yang zahir. Ini syirik akbar konteksnya. Ini enggak sepele masalah ini. Ini pentingnya tauhid ya ikhwan. Karena tauhid ini membebaskan hamba dari beribadah kepada hamba, termasuk adalah menaati hamba di dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barakal nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.